بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد الحمد لله di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sedikit demi sedikit mengambil keterangan kitab yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita bisa mengkajinya dan tentunya kemudian bisa mengamalkannya. Qala rahimahullahu ta'ala faslun ala azmu alladhi madahallahu bihi khiyara khalqihi. Berkata al-imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, keteguhan yang Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang terbaik dengan sifat ini. Yang Allah memuji hamba-hambanya yang terbaik dengan sifat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kakaulihi ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan bersabarlah sebagaimana sabarnya orang-orang yang memiliki keteguhan dari para rasul. Dari para rasul. Dalam surat Al-Ahqaf atau Al-Ahqaf ayat ke-35. Saudaraku sekalian dan anak-anakku para penuntut ilmu, karena Allah memuji sifat ini, maka tentunya sifat ini mesti dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Karena tidaklah mereka berjalan di atas keteguhan, teguh di dalam agama Allah, teguh di dalam keimanan, teguh di dalam menuntut ilmu, teguh di atas hidayah atau berjalan di atas hidayah, teguh berpegang dengan agama Allah, maka siapa yang teguh di atas itu semua, tentunya dia akan terpuji, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para rasul. Sebagaimana para rasul, mereka adalah tokoh-tokoh dari manusia yang teguh berpegang dengan agama Allah, kemudian mengajarkan agama Allah, mendakwakannya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka alaihimus salatu wassalam. Qala rahimahullah, huwa quwwatul iradah wa hazmuha 'ala al-istimrar 'ala amrillah wal himma allati la tani wa la tafthur fi talabi ridwanillahi wa husni muamalatihi. Keteguhan di sini, quwwatul iradah, kuatnya keinginan. Kuatnya keinginan dan kepastian di atas istimrar atau terus menerus pada perkara Allah atau di atas perkara Allah. Dan adanya semangat yang tidak pernah lemah dan surut, la taniya wa la taftur. Tidak pernah lemah dan tidak pernah surut. Fi talabi ridwanillah, di dalam mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam memperbaiki muamalahnya, hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tautin an-nafs, dan memantapkan jiwanya ala adami taksir, untuk tidak mengurangi, memantapkan jiwanya untuk tidak mengurangi sedikitpun pada hak-hak Allah. Fi syai'in min huquqillah, inilah yang namanya keteguhan, kuatnya keinginan dan pemastian untuk terus menerus di atas perintah Allah, semangat yang tidak pernah lemah dan surut di dalam mencari keriduan Allah dan memperbaiki hubungannya bersama Allah dan memantapkan jiwanya dengan tidak mengurangi sedikit pun dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan tidak mengurangi sedikit pun hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tentunya keteguhan yang seperti ini perlu mujahadah. Perlu apa? Mujahadah, pelatihan terhadap diri-diri kita perlu. Naam, mendidik diri-diri kita perlu, melatih diri-diri kita untuk mengedepankan apa yang ada pada Allah atau untuk mengedepankan Allah dari selainnya. Dari selainnya. Karena kalau tidak dididik, tidak dilatih, maka tentunya tidak akan diraih keteguhan tersebut. Di mana banyaknya yang menghalangi dan menghadang seorang bisa teguh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tentunya godaan syaitan, dari penghadang-penghadang atau penghalang-penghalang syahwat, demikian syubhat, syahwat tentunya dengan segala jenisnya, syahwat duniawi, demikian syahwat yang sifatnya berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan apa yang tidak halal, syubhat, ini akan menghalangi seorang untuk teguh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita katakan, maka seorang yang ingin teguh di atas agama Allah sebagaimana ulul azmi minar rusul, dia harus mendidik, melatih, mengupayakan, mentarbiyah dirinya untuk teguh di atas agama Allah. Dan siapa yang mengupayakan sesuatu dalam rangka kebaikan, dalam rangka meraih ridha Allah, Allah akan membantunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Demikian agar dia bisa teguh di atas agama Allah, teguh dengan apa yang utama, apa yang diridhai oleh Allah, tentunya Allah akan membantunya. Allah akan menolongnya. Qala rahimahullahu ta'ala, ولذلك لام الله آدم عليه السلام بعدم استمراره على الأمر وحصول اقترار منه لعدوه بأكل الشجرة التي أهد الله له بالامتناع من أكلها. Dan karena keteguhan ini terpuji siapa yang berpegang dan berjalan dengannya, maka pula tercela siapa yang meninggalkannya. Siapa yang mencoba untuk meninggalkannya. Sebagai bentuk contoh, walidzalika kalamallahu Adam. Oleh karena itu Allah Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan Adam alaihi salam bi'adami istimrarihi alal amr, karena Adam tidak terus menerus serius di atas ketetapan yang Allah perintahkan, yang Allah tetapkan untuk Adam. Wahusul iktirar, dan dia bahkan sempat tertipu. Husul iktirar, dia sempat tertipu. Li'aduwihi, tertipu oleh musuhnya. Siapa itu? Iblis. Iblis adalah musuh Adam, tetapi bisa menipu Adam dengan bi'akli syajarah, dengan memakan pohon, allati ahidallahu lahu, yang Allah telah mengambil perjanjian dengan Adam, bil imtina' min akliha, untuk tidak memakannya. Untuk tidak memakannya, bil imtina' min akliha. Jadi Allah bahkan membicarakan Adam, tentunya pembicaraan yang ingin menerangkan bagaimana terjatuhnya Adam ketika dia tidak lagi teguh dengan terus menerus di atas perkara Allah, di atas ketetapan Allah. Bahkan dia tertipu oleh syaitan, oleh iblis, dengan memakan pohon yang dilarang dia memakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Adam pun dikeluarkan dari surga. Faqala ta'ala, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thoha ayat 115, dan telah kami ambil perjanjian pada Adam sebelumnya, tetapi dia lupa, dan kami melihat dia tidak memiliki keteguhan. Sehingga siapa yang tidak memiliki keteguhan di atas hidayah, di atas agama, di atas iman, di atas petunjuk, kemudian dia berpaling, dia lemah, dia futur, yaitu surut, dia futur, surut. Surut semangatnya, maka tentunya dia tercela. Sebaliknya, siapa yang teguh berpegang dengan hidayah, dengan risiko yang dia dapatkan, tentunya seorang yang teguh berpegang dengan hidayah agama Allah, dia akan diuji, dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian dan cobaan, dan itu sebagai bentuk risiko untuk mendapatkan apa yang utama, agar nampak siapa yang ingin meraih keutamaan. Karena itu, diuji, dicoba, tetapi ketika dia berhasil, dia akan memperoleh keutamaan tersebut, Allahu keutamaan dari Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi kalau dia lemah, kemudian dia berpaling, maka dia tercela. Jangankan dia, Adam alaihissalam, Nabi Allah yang pertama, manusia yang pertama yang Allah ciptakan, ketika melemah dan tidak berpegang dengan teguh di atas ketetapan dan perintah Allah, maka Allah pun membicarakan dan menyayangkan tentunya kepada Adam dengan sikapnya tersebut. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Karena itu, tentunya pelajaran bagi kita, hidayah, berpegang dengan agama Allah, berjalan membawa agama Allah, itu adalah taufik dari Allah yang harus kita pertahankan, harus kita kokoh berpegang dengannya, teguh. Gambaran keteguhan itu kekuatan seorang berpegang, kemantapannya tidak surut, walaupun mungkin gambarannya datang badai menerjang atau menghantam, dia tetap teguh. Kalaupun tentunya seorang yang beriman, terkadang naik imannya, terkadang surut imannya, tetapi tidak menyebabkan dia keluar dari keimanan dan menyimpang dari keimanannya. Tetapi dia berusaha untuk menyempurnakan keimanannya. Wallahu a'lam bisawab. Fahusul futur wa falatat at-taksir munafin li kamalil azmi. Didapatkannya surutnya semangat dan didapatkannya falatat taksir, kekurangan-kekurangan yang menarik seseorang ini menafikan sempurnanya keteguhan. Karena itu, Ketika seorang mengerti bahwa dia akan mendapatkan kelemahan, dia akan mendapatkan tarikan-tarikan yang mengurangi keteguhannya, dia cepat-cepat kembali dan meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cepat-cepat kembali dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sebaik-baik penolong. Seorang tidak boleh angkuh dan sombong dengan apa yang dia miliki, karena itu akan mencelakakannya. Tetapi dia kembali segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencintai hambanya yang kembali kepadanya, yang menyerahkan urusan kepadanya. Hambanya ini sadar bahwa dia tidak memiliki apa-apa, yang memiliki apa-apa dan memiliki daya dan kekuatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia kembali segera kepada Allah. Dia meminta kepada Allah kebaikan, keteguhan perkaranya, keteguhan agamanya. Jangan sampai surutnya semangat, tarikan-tarikan yang mengurangi, atau noda-noda yang mengurangi keteguhan ini mencelakakannya. Mencelakakannya. Dulu para solihin, ketika mereka merasakan demikian pada diri mereka, mereka segera kembali kepada Allah dan mereka menguatkan diri mereka untuk mendatangi majlis-majlis hidayah, majlis-majlis yang membuat mereka teguh kembali, menguatkan keimanan mereka. Karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Wabil Sayyib atau yang lainnya, bahwa mereka dahulu ketika merasakan hal ini, mereka mendatangi majlis guru mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan mereka merasakan kelapangan kembali karena di majlis tersebut mereka dibimbing, mereka diingatkan dengan apa yang datang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Dan demikianlah tentunya kenyataan yang ada ketika kita mendapatkan surutnya semangat iman, adanya tarikan-tarikan agar kita tidak teguh berpegang dengan agama Allah. Ketika kita kembali ke majelis ilmu, kembali ke majelis ta'lim, itu akan menjadi motivasi, menjadi penyemangat kita kemudian kembali berpegang dengan agama Allah, bahkan membimbing kita untuk lebih baik berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Walihada qala rahimahullah, walihada lam yakun kamal hadzal wasf illa liman balagu ad-darajal 'aliyah fil fadail. Dan karenanya lam yakun kamal hadzal wasf, tidaklah didapatkan kesempurnaan sifat ini kecuali terhadap orang yang telah mencapai derajat yang tinggi di dalam keutamaan-keutamaan seperti para rasul, para anbiya, dan tentunya a'immatul huda. Jadi tidaklah didapatkan sempurnanya sifat ini pada seorang kecuali mereka yang telah mencapai derajat yang tinggi dalam keutamaan-keutamaan. Dan bagaimana mengetahui dia mendapatkan derajat yang tinggi dalam keutamaan? Tentunya tadi, kalau dia adalah seorang nabi, tentunya dia mencapai derajat yang tinggi dalam keutamaan karena dia mendapatkan posisi kenabian, posisi kerasulan. Demikian a'immatul huda, tentunya dengan ilmu, dengan iman, dengan ibadah, dengan amal, dia mendapatkan posisi yang utama. Dan kalaupun kita tidak disebutkan dari para nabi dan para rasul dan para a'immatul huda, namun kita memiliki contoh mereka yang dikatakan memiliki keutamaan, maka kita berusaha mencontohi mereka. Bagaimana para nabi dan rasul dimuliakan dengan iman, dengan ilmu, dan dengan takwa? Kita mencontohi mereka. Yaitu kita menggapai kesempurnaan iman, takwa, juga tentunya mentarbiah diri kita dengan ilmu agama. Sungguh ilmu agama akan membimbing seorang untuk meluruskan tentunya agama seseorang dan juga cita-cita seseorang di dalam meraih akhirat. Di dalam meraih akhirat, ilmu agama. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga kita mencontoh mereka. Namun sebagaimana keterangan kita sebelumnya, bahwa orang yang ingin teguh di atas agama, teguh di atas iman, teguh di atas hidayah, tentunya akan ada ujian, cobaan, akan ada ujian, cobaan yang tentunya dengan itu semua ingin diketahui sejauh mana keteguhannya. Sejauh mana keteguhannya ingin diketahui oleh Allah, sejauh mana keteguhannya. Tetapi siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan menolongnya. Dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh, tentunya wala yalumanna illa nafsahu, tidaklah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan dia mencela yang lainnya, tapi dia mencela dirinya sendiri. Karena dia yang membawa dirinya untuk tidak teguh di atas hidayah. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, maka Allah akan menolongnya. Dan tentunya dia akan meraih keteguhan tersebut sampai kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teguh dan kokoh di atas keimanan, di atas hidayah Allah. Sebagai bentuk nasihat pada kita semua, bahwa kita ini tidak memiliki pengetahuan kapan kita akan diambil ajalnya oleh Allah, sehingga selama itu pula ketika kita masih hidup dituntut kita untuk teguh di atas agama, di atas hidayah. Kalau kita telah mendapatkan hidayah, sampai kemudian kita menemui ajal kita, karenanya jangan lengah, jangan merasa aman, dan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan keterangan-keterangan yang baik ini pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.